Para kiai, para ulama, para sepuh, para bini sepuh, jamaah hadirin ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah wonten ing dalu menika Gusti Allah ngumpulaken kita sedoyo dhateng dalemipun Allah. Mugi-mugi pertemuan kita dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Muadzin kala wau azan, undangan dateng masjid kala wau sejatosipun boten saking muadzin, ananging hakikatipun saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ngundang kita sedoyo supados kita hadir, supados panjenengan sedaya rawuh dateng dalemipun Allah. Kados pundi bungae manah menawi tiang niku diundang kalih raja, diundang kalih bupati teng pendopo, tiang desa, omai gunung, teng dungus, nopo kari, tengah alas mriko, pinggir alas, diundang kalih bupati, wali kota, Madiun, dateng pendopo, acara teng pendopo, seneng bunga, saat desa sing diundang wong piyambak itok, tonggone mboten. Menawi sing undang bupati bungah, sing undang gubernur tambah bungah malih. Diundang teng Surabaya mriko, teng kantor gubernuran enten acara hari jadi Kota Surabaya. Karena ternak lembu teladan umpamane, gitu. Diundang mriko seneng bungah. Golek klambi sing cocok, biasane ranggai sepatu, golek silian sepatu. Ben rodok patut mengke mlebu tenggene pendopo gubernuran. Menawi sing undang SBY teng Jakarta tambah seneng malih. Presiden Republik Indonesia diundang mriko seneng bunga. Sedanten kula panjenengan sedaya teng mriki mboten diundang kali gubernur, mboten diundang kali bupati. Ning kula panjenengan sedaya diundang kalih Allah ingkang nyiptakaken langit, ingkang nyiptakaken bumi, ingkang kagungan surga, ingkang nguasani donya lan saisine. Undang kula panjenengan sedaya dhateng mriki. Mestine kula panjenengan seneng bungah, syukuran, mboten pengin wangsul. Terus endi? Insyaallah. Sedanten ingkang tansah dipun mulyakaken Allah taala, niki kita kumpul sesarengan dhateng mriki kanthi maksud mikir sesarengan, usaha sesarengan kados pundi masjid kita, masjid menika, masjid kita lan masjid-masjid seluruh alam kados dene masjidipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng Madinah ing jamanipun Kanjeng Nabi. Menapa sebabe Madinah niku disebut Madinah Munawarah, Madinah yang memancarkan cahaya? Sebab amalan-amalan saking Masjid Madinah. Masjid Madinah sampun wonten amalan-amalan ingkang sebab amalan kamalan kala wau nglairaken nur hidayah dhateng tiyang Madinah khususipun lan menungso sak jagat. Sebab amalan masjid sehingga Madinah disebut dengan panggilan Madinah Munawarah. Kita pengin masjid menika kita gesangkan sareng-sareng sehingga mengke dados Madiun Munawarah. Terus endi? Madiun kali Madinah kan pun cedhak ta nggih? Madiun Munawarah, Madinah Munawarah, kita nggadahi cita-cita Madiun Munawarah. Mboten mawon Madiun, Ponorogo Munawaroh, Nganjuk Munawaroh, Ngawi Munawaroh, Jiwan, Caruban, Saradan. Pundi malih? Sukolilo. Oh, ini Sukolilo, ini tiang Sukolilo. Sukolilo Munawaroh. Surabaya Munawaroh, Denpasar Munawaroh. Kupang, NTT, Timur Leste Munawaroh. Jayapura Munawaroh. Kita pengin Ambon Munawaroh. Kita pengin Filipina Munawaroh. Kita pengin Tokyo Munawaroh. Kita pengin kutha-kutha, negara-negara. Kita pengin desa-desa sak jagat niki kados kados dene bisanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados desa ingkang munawaroh, memancarkan cahaya. Mugi-mugi dipun tampi dening Gusti Allah. Amin. Jamaah sekalian ingkang tansah dipun muliakan Allah Ta'ala, di Masjid Madinah telah ditulis dengan tinta emas. Sejarah telah menulis bahwa di Masjid Madinah menika sampun melahirkan orang-orang terbaik yang pernah hidup di atas permukaan bumi menika. Saking Masjid Madinah sampun ngairaken setunggalipun tiang ingkang Gusti Allah sampun ngirim Jibril alaihissalam untuk menyampaikan salam kepadanya. Sinten menika? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jibril dipun kirim rawuh dateng Kanjeng Nabi nyampaikan salamipun Gusti Allah dateng Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saking Masjid Madinah, saking emper Masjid Madinah sampun nglairaken setunggalipun pimpinan hebat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disegani karena kewibaannya, ditakuti sehingga orang Rom dan orang Persia takut kalau mendengar namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan tidak hanya orang, setan itu wedi kali Abu Umar bin Khattab. Apabila jalan telah dilewati Umar bin Khattab, maka 3 hari setan tidak berani lewat. Rasanya tadi. Nanti zaman itu pondok ni mungkin dah. Ini kau ditulis itu kan jadi kali kiai ini mungkin ye. Ya, tulisan Umar Faruk itu dia ini harus dan setan. Jadi penangkal setan tulisan Umar Faruk tu lah. La ilaha illallah. Ini setan mana nanti wedi kali Umar bin Khattab. Saat ini sampai wedi kalau setan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masjid Madinah sudah melahirkan ahli sedekah. Nek sedekah niku mboten 5.000, 10.000, 1 juta, 2 juta mboten. Emas 10 kilo, emas 40 kilo, unta 100, unta 1000. Sinten niki Utsman radhiyallahu anhu. Rikala perang Tabuk niku Utsman sampun betok artane sak tumpuk. Sebab menikahkan si Nabi Dawud, apa saja yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu setelah ini tidak akan membahayakan dia. Kok umpamanya Utsman itu bar niku maksiat umpamanya gitu. Tapi sahabat itu maksiat itu terus tobat. Niku tidak akan membahayakan dia. Sebab nopo infaki dan agami. Masjid Madinah sampun melahirkan satu orang panglima perang terkenal, tidak pernah terkalahkan. Siapa itu? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid ini lulusan emper Masjid Madinah dan dia adalah senopati perang yang tidak pernah dikalahkan oleh siapapun juga. Wonten peperangan Yarmuk, Khalid bin Walid nyampaikan dateng kanca-kancanipun para sahabat, coba cari kopiah saya hilang. Waduh sih beri kopi gimana? Ayah apa tu kopiah boleh? Bok nengi tu gagah kopiah hanya mungkin nanti. Tidak, itu penting. Kopiah aku coba dicari. Akhirnya ketemu itu kopiah Khalid bin Walid. Setelah bertemu dibawa diserahkan kepada Khalid dan Khalid berkata, di dalam kopiahku ini telah aku simpan rambutnya Kanjeng Nabi. Saya jahit di dalam kopiah saya dan sebab itu saya perang tidak pernah kalah katanya. Barokah katresnani kali Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sedoyo lahir saking Masjid Madinah. pendekar-pendekar Masjid Madinah nglairake. Madiun niku nate nglairaken nggih. Mungkin masjid niki juga masjid pundi. Enten tahun 1808 telah lahir di Madiun seorang anak dari anak Bupati Madiun namanya Ali Basah Sentot Prawirodirjo. Ali Basah Sentot Prawirodirjo itu keturunan Bupati Madiun. Pada tahun lahir pada tahun 1808. Pada tahun 1825 umurnya 17 tahun ini Ali Basah Sentot telah menyertai Pangeran Diponegoro perang melawan Belanda. 2 tahun dia ikut Pangeran Diponegoro, pada umur 19 tahun Ali Basah Sentot Prawirodirjo telah diangkat menjadi panglima tertinggi pasukan Pangeran Diponegoro. Umurnya berapa? 19 tahun. Jenderal Sudirman diangkat jadi panglima besar umur 34. Ali Basah Sentot Prawirodirjo orang Madiun pada umur 19 tahun. Siapa dia? Anak daripada Bupati Madiun. Pahlawan nasional. Jadi Madiun ini yang tanah era menjani. Gitu? La ilaha illallah. Niki sedoyo sik janten, sejarah itu ditulis, ini semua berkaitan dengan masjid, dengan tarbiyah dan tazkiyah yang dilakukan di dalam masjid. Napa amalan masjid Madinah dan masjid mbah-mbah kita dahulu, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Wira, para wali-wali. Napa amalane masjid menika sehingga masjid ini menjadi bersinar memberi kemanfaatan kepada umat. Dan dakwahnya Wali Songo itu akhirnya menyinari seluruh Nusantara. Enten nopo te Masjid Ampel, enten nopo te Masjid Madinah. Para alim ulama ndawuhaken sakmboten-botene enten sekawan perkawis dateng masjid menika. Pertama, masjid itu hidup dengan dakwah ilallah. Mengajak manusia kepada Allah. Enten eling pinilingan, enten nasihat menasihati. Dateng masjid Madinah Kanjeng Nabi niku silaturahim dateng para sahabat-sahabat. Boten sok mawon sahabat datang ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sendiri tuh datang ke sahabat-sahabat. Kadang-kadang ke tempatnya Abu Bakar pagi hari, kadang-kadang sore hari. Itu Nabi. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Orang-orang muhajirin telah datang di Madinah, kemudian disaudarakan dengan orang Ansor. Orang muhajirin ilmunya agama tinggi, orang Ansor baru masuk Islam. Orang yang baru disaudarakan dengan orang yang lama Islamnya untuk menjaga agamanya orang-orang baru. Sing pun aktif jamaah teng masjid disederekne kali sing dereng aktif. Tonggo kula sampean enten sing aktif teng masjid ning enten sing dereng aktif. Sing sampun aktif mikiraken sing dereng aktif. Yang sudah aktif alhamdulillah jamaah masjid kita satu shof, dua shof, satu shof 25 orang. 25 kali 2 50. 50 orang satu orang tanggung jawab 2 orang. Terus budi nek ngoten. Saya insyaallah nggih. Dipun dugeni, dipun dolani. Kadang-kadang beto telur asin go gorengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten napa kok janur gunung mriki? Mboten mbah dolan mawon. Niki wau saking masjid bar subuh terus melampah mampir ngene jenengan. Alhamdulillah wingi poso niku lho mbah masjide regeng rame pas poso. Lah sakniki normal kembali. Masjide napa? Normal kembali. Masjid niku nek enten sing sepuh kados jenengan niku ketok regeng, ketok tenanan ngoten lho mbah. Mangkane wingi jenengan masyaallah poso niku kula tingali sop pertama terus kanca-kanca suwun nang sedaya. Jane kula nggih pengin ngoten tapi niki bar poso kok asam kurate kumat. Nggih mengke cobi kula bekame mbah. Terus ndi? Insyaallah ten nggih. Ditundulani. kepala-kepala dinas di kantor-kantornya begitu azan zuhur berkumandang turun daripada ruangan kepala, jalan menuju masjid mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kemana pak? Ke masjid, ayo dek, ke masjid pak. Coba nek umpamane kepala-kepala dinas berangkat zuhuran azan kemudian berangkat ke masjid, ngoten sae napa mboten? Sae. Setan. Dan nek bupati nih tambah sae, wali kota nih tambah sae malih. Wali kota Madinah niku imam masjid lho. Sinten wali kota Madinah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, imam masjid. Pimpinane Madinah niku imam masjid Madinah. Dakwah dipun gesangkan teng Madinah, eling tinilingan. Mboten mawon setunggal kali sing dakwah, semua orang Madinah muslim. Laki-laki dan wanita tanggung jawab untuk hidupnya agama. Anak-anak umur 12 tahun, 13 tahun telah ikut-ikut di barisan untuk jihad. Dia badannya masih pendek, maka dia jinjit-jinjit. Bahwa pedang belum kuat, ibunya mengikatkan pedang itu di badannya. Orang pincang, Amir bin Jamuh pincang, dia pulang ke rumah, diejek sama istrinya. Saya ini dapat udur dari Nabi, keringanan dari Nabi, ada karena udur tidak ikut fisabilillah. Istrinya bilang, kamu itu kacangan, kamu itu enggak pemberani, penakut. Akhirnya doa, ya Allah jangan kembalikan aku kepada keluargaku. Akhirnya Amir bin Jamuh berjuang dan tidak kembali ke rumah. Laki-laki wanita mendakwahkan agama dan sedoyo laki-laki wanita tanggung jawab kepada agama. Niki teng Madinah. Nek teng Madiun ngoten sae mboten? Sedoyo tanggung jawab. Sing paling cocok dakwah niku bapak. Karena bapak itu pimpinan keluarga. Jadi kalau bapak dakwah kepada keluarga cocok. Karena dia ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pimpin daripada wanita. Di rumah dakwah kepada keluarganya. Paling cocok itu bapak. Paling cocok ibu dakwah itu. Karena kelemahan laki-laki kepada wanita. Gitu, kelemahan laki-laki kepada wanita. Dan anak dekat kepada ibunya. Dan wanita punya dua senjata. Apa itu? Kelembutan dan kasih sayang. Kelembutan dan kasih sayang itu banyak Allah berikan kepada wanita daripada laki-laki. Lah dakwah itu akan mudah kalau dilakukan dengan kelembutan dan cinta. Dan itu dimiliki oleh wanita. Wanita megang putranya, "Le, aku ki seneng nek sampean ranking siji no seneng. Aku ki seneng nek sampean iki juara bulu tangkis seneng. Tapi aku luwih seneng nang nek kowe iki jamaah lima waktu yang masjid no. Aku luwih seneng lho nang. Kowe ranking 10 no ora apa-apa tapi jamaah yang masjid terus iki. Makmu ki seneng." Kesungguhan ana ten. Sae napa ten? Niki anak dekat dengan ibunya. Saat ini kata yang istri nangis goro-goro anak gak munggah kelas. Tapi sedikit sekali ibu yang menangis karena anaknya tidak sholat. Anak tidak lulus SMU, SMA. Orang tua menangis. Menangisi anaknya. Piye masa depanmu ki terus piye. Lah kowe ora lulus ngono ki terus piye masa depanmu. Jiri mae. Kata ibunya. Tapi ibu tidak pernah menangis ketika anaknya tidak sholat subuh. Mertek serenging lagi tangi, gitu. Adus langsung berangkat sekolah. Lah niki tanggung jawab ibu mikirnya putra-putrane. Paling cocok dakwah itu wanita. Karena wanita punya kelembutan dan kasih sayang. Suami cocok karena pimpinan di rumah. Paling cocok dakwah niku tukang pijet. Gitu? Tukang pijet dukun itu paling cocok dakwah. Jangger wong dipijeti napa sakit melayu. Mboten saged. Dipijeti ngono tak mboten saged melayu teng pundi-pundi. Lha nek tukang pijet niku karo crita agama, masyaallah jenengan iki gagah teng donya lho Pak, nek gagah teng akhirat dhe pundi. Terus si tukang pijet, masyaallah dipijet. Ini iki nyon sewu niki sukune niki teng saben pun pinten taun niki. Masyaallah. Oh, yo wis kaya krisik aku yang sawah kuwi. Panjen pakku yo tani, mbahku yo tani. Lah nek niki sukune digawe teng masjid bendi ten kok tak sae. Paling cocok dakwah niku tukang pijet. Paling cocok dakwah niku dokter, nggih ta? Pasien datang ke dokter, nopo pembicaraane dokter diikuti. Sampean begini, sampean begitu, ini obat diminum 3 kali taat. Dokternya bilang kaki sampean harus dipotong, taat. Dipotong dan bayar, bayar juga. Niki dokter niku luar biasa. Lah kalau dokter itu dakwah, cocok. Dokter bilang kepada pasien, "Pak, kula niki mboten saged menyembuhkan. Sing menyembuhkan sinten? Allah. Kula mboten saged marasni. Niki obat mung sadermo. Gusti Allah sing marasni. Mila saking menika, jolali salat subuh nek niki ngombe obat." Niki bar sholat subuh mengke kira-kira jam 6 sampai sholat subuh jam 5 gitu, setengah 5 jam 6 niki bar sholat duhur niki obat, bar maghrib niki. Nah sekarang dokter bilang enggak, ini dimakan habis makan pagi, makan siang, makan malam. Dan niki dirubah karena dokter mikir dakwah sholat subuh, sholat duhur, sholat maghrib. Cocok kamu betul? Dokter paling cocok dakwah. Paling cocok dakwah niku polisi kali tentara. Karena polisi tentara itu jawabannya satu, siap laksanakan, siap laksanakan. Dan komandan korem, kapolres, komandan kodim niku gadai pikir dakwah, merintah ini tengene anggota anak buah. Saudara-saudara semua, sekarang saudara-saudara ini jadi anak buah saya di sini. Tanggung jawab saya dunia akhirat. Kalau sampai tidak sholat, nanti saya takut di akhirat. Saya ditanya sama Allah. Coba, Kapolres ngomongin ngoten niku naik luar biasa nih. Bareng Kapolres bilang, karena itu saya perintahkan kepada saudara-saudara jaga sholat 5 waktu. Bagaimana? Siap komandan. Ah, siap komandan. Gak enak ngomong. Mengkirin pak. Oh muni mengkirin tempiling kata polisi. Komandan perintah komandan kok mengkirungi. Siap komandan. Wah, saya itu nih pak. Markas polisi, markas tentara aktif jamaah kabeh. Saat ini tambah malah kali. Napa sih komandani. Saya lihat, saya bersyukur kepada Allah. Anda ini jadi orang yang taat. Semoga diterima sama Allah. Sekarang coba ditambah setiap malam tahajud 2 rakaat. Bagaimana? Siap komandan. Mesti jawabannya apa? Siap komandan. Mangkane paling cocok dakwah niku polisi tentara. Mangkane nek polisi tentara dakwah insya Allah. Okay? Paling cocok dakwah niku alumni pesantren. Santri-santri, ustad-ustad, kiai-kiai, niku paling cocok dakwah sebab pewaris para nabi, mewarisi ilmunya nabi dan mewarisi perjuangannya nabi, mewarisi keprihatinya nabi, mewarisi kerisauannya hak nabi. Inilah ulama-ulama yang paling cocok dakwah. Siapa? Alumni pesantren, ulama-ulama, para kiai-kiai niki diso pertama di dalam perjuangan agama. Kesimpulanipun sedaya cocok dakwah. Terus endi? Insyaallah nggih. Ajak ngajak. Nasihat menasihati saenggo sedaya bersama-sama di dalam satu proses napa menika tarbiyah dan tazkiyah. Belajar, ngaji, membina diri, membina keluarga, mendidik keluarga, membina dan membentuk. Tidak hanya belajar, tapi membina dan membentuk, dibentuk. Pandai besi, besi dipanaskan, habis dipanaskan, dibiarkan. Dipanaskan lagi, dibiarkan lagi. Ini bukan pandai besi. Ini goblok besi. Kalau pandai besi dipanaskan, bentuk dang teng dang teng dang teng, panaskan lagi. Panaskan sudah panas, bentuk lagi dang teng dang teng dang teng, bentuk masya Allah empuk gandring. Nah, empuk gandring damel niku gaman niku. Hebat niku kiai pleret. Nah, ini gaman iki sinten kiai pleret. Nek tambah hebat senjatane tambah hebat. Nek mboten nggih lading. Song gawe lading, gawe linggis. Niki sinten pandai besi. Lah semanten ugi kita, kita di mulia, bagaimana ngaji diberi semangat, dibentuk, dilatih, kemudian juga didakwahkan. Bagaimana? Insyaallah nggih. Sedanten yang tasah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid dipun gesangkan dakwah, rumah-rumah dihidupkan juga dakwah, kantor-kantor dihidupkan dakwah. Nomor kali. Dihidupkan taklim wa taklum, belajar mengajar, di masjid ada taklim. Taklim fadhail itu adalah taklim yang pertama kali diajarkan oleh Nabi. Di Mekah, taklim fadhail, fadilah-fadilah. Setelah itu ada kesemangatan, taklim masail. Hukum ahkam. Terus bundi niki, ngaji, sholat, gitu. Zakat, poso, haji, muamalat, ingkang sae. Niki, para kiai ingkang ngajaraken. Menaik fadhail, sinten ingkang wonten saged maos. Tapi untuk masail, ini harus ulama. Yeah, harus ulama. Dan ulama yang betul-betul keilmuannya itu mumpuni. Belajar ilmu nabi dengan caranya dulu, para ulama-ulama dulu mengajarkan, gitu. Masalah masail ini rumit. Milo saking menika kedah ahli ini, jangan sembarangan. Kita harus guru ingkang saestu. Terus bundi, insyaallah nanti. Nomor tiga dipun gesangaken ibadah zikir. Ibadah sholat lima waktu dihidupkan, zikir-zikir dipun amalaken, maca Quran ben dinten sak juz. Alhamdulillah wingi tadarusan gesang teng masjid-masjid. Nek sak mangke dipun gesang kemarin sae. Wingi enten rombongan kita, ada jamaah kita dikirim ke Maroko. Dari Temboro itu ada rombongan dikirim ke Maroko. Ada satu kelebihan orang Maroko. Orang Maroko itu banyak yang hafal Quran. Tukang sapu hafal Quran, tukang cukur hafal Quran, tukang cukur rumput hafal Quran. Loh ini kok banyak orang hafal Quran ini bagaimana? Ternyata di Maroko itu setelah maghrib, habis salam, sholat sunnah, imam maghrib kemudian balik ke kanan, mengambil Al-Quran, dan jamaah masjid dibagi Al-Quran. Kemudian ngaji Al-Quran setengah jam, kurang lebih setengah juz. Maghrib setengah juz, habis subuh setengah juz. Jadi jamaah yang aktif istiqomah di masjid itu setiap hari paling sedikit satu juz. Paginya setengah juz, maghrib setengah juz. Itu di Maroko. Lah kalau satu hari setiap hari satu juz, berarti satu bulan khatam Quran, satu tahun khatam 12 kali. Kalau istiqomah seperti itu, 5 tahun sudah khatam 12 kali 5, 60 kali. Kalau istiqomah seumur hidup, kados dene Yasin niku, jane ora niat ngapal Yasin ning krono Yasinan berminggu, akhirnya apal Yasin. Lah niki teng Maroko niku ngaten. Di Maroko itu habis sholat baca Al-Qur'an satu setengah juz, habis maghrib setengah juz. Apa itu? Habis subuh. Nek teng masjid kita ngoten sae ngoten. Akhirnya bapak-bapak masya Allah betulkan Al-Qur'annya kepada bapak imam maghribnya begitu. Akhirnya Al-Qur'an yang meningkat. Bapak sekali mulia dengan ta'ala, ini yang ketiga, ibadah zikir hidupkan, sholat lima waktu hidupkan, baca Al-Qur'an hidupkan, TPA-TPA, madrasah diniyah, ini harus kita dukung. Kalau kita bertemu dengan anak-anak kecil di kampung kita ditanya, leh, kelas piro sampean? Kelas gangsal pak, ngajinya sudah perang jus. Dereng ya pak, ayo ngaji kono yang masjid. Nah, diiling nih dugi tenggene tonggo-tonggo masjid silaturahmi tonggo. Nyuwun sewu pak, putrane niku sak niki kelas pinten? Kelas gangsal, kelas 6. Oh, kelas 1 SMP. Lah terus pundi ngajine? Lah riyen jamane SD nggih ngaji, ning boso SMP sak niki leren. Mboten usum. SMP SMA teng masjid niku sak niki mboten pati usum. La ilaha illallah. Nggih napa mboten? TPA rame. Ning boso wis mulai kelas 6 wis ra nyang masjid neh. Boro-boro dideni belajar sing tenanan. Nanti bulan April kita dakwaan. Ujian nasional. Kalau ndak sungguh-sungguh, akhirnya isuk sekolah sore bimbingan belajar, ngajine TPA mati. Boso kelas 6 pun boten teng masjid. Mengke SMP SMA golek teng masjid dadi angel. Balik-balik umur 45. Teng masjid balik-balik umur 45. Alhamdulillah sik bali, memeram bali masyaallah. Gitu. Sopi sakniki kita masjid-masjid kebanyakan anak-anak TPA, TPQ, madrasah diniyah, begitu SMP, SMA tidak ke masjid lagi. Nanti ke masjid umurnya 45, 40, 60, sudah pensiun. Alhamdulillah ke masjid. Lah niki kita kedah pikiraken bagaimana ada pendidikan berkelanjutan. SMP ngenten ngaji, SMA ngenten ngaji ngoten. Bagaimana? Insyaallah ngoten nggih. Sing nomor sekawan, masjid dipun gesaken khidmat pelayanan kepada umat. Nek enten sing sakit jamaah masjid dipun dugeni. Enten sing kerepotan dipun dugeni. Mungkin ada yang kurang mampu jamaah masjid memusyawarahkan. Iku lho putrane Pak Fulan kae lho, jane cah pinter ning saiki gak sekolah umum dimusyawarahne di pondok nepi ya. Ben ngapalne Quran ngono piye. Nah, dipun dugeni, mengki jamaah masjid dimikiraken. Khidmat kepada masyarakat. Ngaten. Terus ndi? Insyaallah kan. Kirang langkung sedanten menika 4 amalan ingkang wonten masjid Madinah lan menika 4 amalan ingkang niat kita besarkan teng masjid-masjid kita. Nggih pertama dakwah ilallah, mengajak kepada Allah, eling tililingan nasihat menasihati, ingkang nomor kalih taklim wa ta'lum, taklim dipun gesangaken, pendidikan di masjid dihidupkan, kemudian yang kedua ibadah zikir, yang keempat khidmat pelayanan kepada umat. Dan kita memikirkan tidak hanya masjid kita sendiri, tapi masjid tetangga juga dipikirkan. Masjid-masjid tetangga dipikirkan, masjid-masjid yang lain dipikirkan, sehingga ada silaturahmi antar jamaah masjid, silaturahmi antar takmir masjid umpamanya, sehingga enten komunikasi, sehingga ada istimai umat, persatuan umat. Pilih masjid niki sami, masjid mriko nggih masjid kula, masjid Jamek mriki masjid kula, masjid Al-Ifas, masjid At-Taqwa, masjid Baitul Rahman, Baitul Hakim niki masjid kula sedaya, nek tambah makmur kula seneng, nek jamaah kurang kula nggih susah. Menawi sedaya tiyang Islam dipun lebetaken dhateng masjid, sedanten masjid-masjid makmur insyaallah mengke kampung-kampung kalih masyarakat Islam badhe dimakmurne kalih Gusti Allah. Mugi-mugi dipun gambiraken kalih Gusti Allah. Dipun tulung kali Gusti Allah, dipun berkahi kali Gusti Allah. Acara inti kita insyaallah mengki habis Isya. Sama ki kita persiapan salat Isya, sedanten ingkang sampun gadah wudu terus damel sholat dhateng ajeng ingkang sampun boten wonten wudu terus memperbarui wudu dengan tenang kita ke belakang kemudian kita masuk di masjid untuk persiapan salat Isya. Insyaallah sedanten. Mengki menawi Isya enten tawaran latihan memakmurkan masjid sedaya jumeneng. Insyaallah, mergi niki sedaya takmir masjid iki. Jadi takmir masjid itu tidak pengurus masjid. Pengurus takmir masjid itu adalah untuk koordinasi dan organisasi supaya teratur. Tapi kita semua bertanggung jawab untuk makmurnya masjid-masjid kita dan masjid-masjid di seluruh alam. Mila saking menika menawi mengki bibar Isya kiai dawuhaken ingkang mubalik mengki bibar Isya dawuhaken sinten ingkang pengin belajar latihan makmuri masjid sedaya jumeneng daftaraken piyambak-piyambak pinten dinten ingkang saged pokoke pengin dadekne masjide kok dadi masjid Madinah ngoten. Terus nggih. Insyaallah ngoten. Nyuwun pangapunten sak kata-katanipun ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.